بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya masih pada adar suhu awal pelajar yang pertama sekarang tamrin hadiah asyara yang ke-11 dari adar suhu awal ini iqra al-misalaini, bacalah dua contoh ini. Summa akmilil jumal al-atiyata, kemudian sempurnakan atau lengkapilah kalimat-kalimat berikutnya. Akmil al-jumal al-atiyata, akmilil jumal al-atiyata, akmil, sempurnakan atau lengkapi. Bi wad'i ghalin au ghaliyatun, dengan meletakkan kata ghalin atau ghaliyatun, menyempurnakan atau melengkapi kalimat-kalimat tersebut dengan kata ghalin atau ghaliyatun. Fil amakinil khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong, pada titik-titik yang ada dalam kalimat-kalimat tersebut. Sesuaikan mana yang lebih tepat, dengan kata ghalin ataukah ghaliyatun. Apa perbedaan dari dua lafaz ini ditunjukkan dalam contoh di sini. Alhamzatu, yang hamzah, contoh yang A yang pertama. Hazal qalamu ghalin, pena ini mahal. Di sini ghalin kedudukannya dalam kalimat sebagai khobar, dari mubtada'nya yakni hadza. Nah, hadza, kemudian disertai dengan al-qalamu sebagai badal dari hadza, ini secara makna terkait dengan jenis yang muzakkar atau lafadznya dianggap muzakkar. Jenis lafadz, jenis isim yang muzakkar. Hazal qalamu. Tadi hadza sebagai mubtada, kemudian dia diikuti, disertai dengan khobar yang tentunya sesuai dengan mubtada tersebut. Khobar, isim yang menjadi khobar, ini keadaannya sesuai dengan mubtadanya. Kalau mubtada itu muzakkar, maka khobar juga muzakkar. Kalau mubtada mufrad, maka khobar juga mufrad, sehingga yang menjadi khobar di sini digunakan kata ghalin. Berarti lafaz ini, kata ini ghalin, ini digunakan untuk yang muzakkar, memberikan makna terkait dengan yang muzakkar, sesuatu yang jenisnya muzakkar. Ini dan di sini disebutkan ghalin asluhu ghaliyun, kata ghalin di sini asalnya adalah ghaliyun. Jadi isim ini diakhir dengan huruf ya, ghaliyun, dan sebelum huruf ya itu hurufnya kasrah, berharakat kasrah. Huruf akhirnya ya, kemudian sebelum ya hurufnya berharakat kasrah, ghaliyun. Sebelum ya yaitu huruf lam itu berharakat kasrah. Nah, pada keadaan kata yang seperti ini yang huruf akhirnya ya kemudian sebelumnya itu kasrah, maka kemudian yang terjadi, sesuai dengan yang digunakan dalam bahasa Arab, huruf ya yang akhir itu kemudian dihilangkan. huruf ya yang akhir dari kata misalnya ghaliyun, ini dihilangkan ya yang akhir tersebut. Nah, sehingga menjadi ghali asalnya ketika ya dihilangkan ya tadi ghali. Kemudian untuk menandakan di situ ada huruf ya yang dihilangkan ya, ataupun sebagai pengganti dari huruf ya yang dihilangkan tersebut, maka huruf atau harokat sebelum ya yang dihilangkan ya, jadi tadi ya dihilangkan, harokat sebelumnya kemudian ditanwin ya, asalnya tadi ghali kemudian ditanwin menjadi ghalin. Jadi tanwinnya di sini untuk menggantikan ya yang dihilangkan. Ya. Asalnya ghaliyun menjadi ghalin. Dan ini terjadi pada bentuk yang nakirah. Ya, pada bentuk yang nakirah yang tidak ada alif lam ataupun tidak diidhafahkan. Ya. Ini terjadi demikian. Ya. Adapun nanti ketika ma'rifah, misalnya dengan ada alif lam yang ada di awal kata tersebut, menjadi al-ghali atau al-ghaliyu. Ini, kalau ada alif lam al-ghaliyu, nah di situ ya-nya tidak hilang, jadi ya-nya tetap ada. Kalau ini diawali dengan alif lam al-ghaliyu, ya-nya tetap ada, tidak hilang. Hanya saja harokatnya yang semula bomah al-ghaliyu, kemudian bomahnya tidak ditampakkan atau dihilangkan, sehingga menjadi sukun, sehingga menjadi al-ghali. Ini ketika ma'rifah, misalnya dengan adanya alif lam pada isim ini. Ya. Ataupun tadi disebutkan lafaz yang bentuknya mu'annas dari ghalin adalah ghaliyatun. Ya, disebutkan dalam contoh yang kedua, al-ba'u yang ba' hadhihi sa'atu ghaliyatun. Jam ini mahal. Nah, di sini terkait dengan yang mu'annas, hadhihi sa'atu, ya. Secara makna ya, ataupun ala pemungkum secara lafaz ini terkait dengan yang mu'annas. Hadhihi isim isyarah untuk mu'annas sebagai mubtada, maka khobarnya juga harus menjadi mu'annas ya, sehingga menjadi ghaliyatun. Nah, pada bentuk mu'annas dari ghalin tadi ternyata ya yang ada tadi tidak hilang, jadi muncul kembali dan kemudian bersambung dengan ta'nits sebagai tanda untuk mu'annas, sehingga mu'annasnya menjadi ghaliyatun. Ini. Jadi ya itu tidak hilang, tetap ada, kemudian bersambung dengan ta'nits pada bentuk mu'annas dari isim ini. Jadi dihilangkan ya itu tadi hanya pada bentuk yang muzakkar nakirah. Ya, muzakkar yang keadaannya nakirah. Ya. Ini ya-nya dihilangkan. Dan tentang kedua kata ghalin dan ghaliyatun sudah dijelaskan dari contoh perbedaannya dari sisi jenisnya. Yang satu mudzakkar ghalin, yang satunya mu'annas ghaliyatun. Sesuaikan dengan tempatnya dalam kalimat ya, keterkaitan dengan kata-kata yang lain dalam kalimat tersebut. Dalam hal ini mubtada'nya ya, jenis mubtada'nya tadi ya, karena di sini ghalin ataupun ghaliyatun kedudukannya sebagai khobar. Yang berikutnya contoh yang lain, yang pertama al-kutubul arabiyyatu ya, al-kutubul arabiyyatu. Apa ini? Al-kutub jamak ghairu aqil ya, hukumnya apa? Lafadznya? Mu'annas. ya, bentuk jamak dari ghairu aqil dihukumi muannas mufrad. Sehingga yang menjadi khobar apa? Ghalin, apakah ghaliyatun? Ghaliyatun. Ya. Al-kutubul arabiyyatu ghaliyatun fi baladina. Kitab-kitab berbahasa Arab itu mahal di negeri kami. Ya. Jadi al-kutub ini lafadznya muannas, ya, karena dia bentuk jamak ghairu aqil. Dan di sini juga ditunjukkan pada naatnya, yakni al-arabiyyatu, ini ada tak ta'nits pada kata al-arabiyyatu, menunjukkan al-kutub tadi dianggap muannas mufrad. Ini al-arabiyyatu sebagai naat dari al-kutubu, ya. Al-kutubu mubtada, kemudian ghaliyatun khobar. Yang kedua, hadzal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin, ghalin, ya. Wa dzaka ghalin. Kitab ini murah, ya. Rakhisun murah, wa dzaka ghalin, dan yang itu mahal. Baik. Talitan yang ketiga, hadzal mu'jamu bi mi'ati riyalin. Hadzal mu'jamu, kitab lakum, kamus ini, bi mi'ati riyalin, seharga 100 rial. Huwa apa? Huwa ghalin. Dia itu mahal, ya, 100 rial. Ya, ini. Yang keempat, hadzihil haqibatu apa? Iya. Ghaliyatun, karena ini mu'annas, ya. Hadihil haqibatu ghaliyatun. Jadi ini penggunaan kata ghalin ataupun ghaliyatun, ya, terkait dengan jenisnya. Adapun tadi kalau dilihat dari isim yang seperti ini, ya, ini sekedar satu contoh, ya, dari isim-isim yang lain yang keadaannya seperti ini. Tadi isim yang huruf akhirnya adalah ya, dan ya itu asli, asli sebagai huruf inti, huruf pokok dari isim tersebut, dari kata tersebut. Artinya bukan ya tambahan. Ya. Kemudian sebelum ya itu kasrah. Ya, jadi isim yang huruf akhirnya ya, yang asli. Ya. Kemudian sebelum ya itu kasrah. Seperti ini tadi, ghalin atau al-ghali. Nah, isim yang demikian disebut dengan isim apa? Isim al-manqus. Isim manqus. Al-ismul manqusu. Isim manqus. Jadi pengertian dari isim manqus, yakni isim yang huruf akhirnya adalah huruf ya yang asli, ya, dan sebelum ya, sebelum huruf ya itu berharakat kasrah. Ini pengertian dari isim manqus. Ya. Yang dimaksud dengan ya yang asli tadi adalah ya yang memang huruf penyusun inti yang pokok dari kata tersebut, bukan huruf ya tambahan ataupun bukan huruf ya nasab. Ya nasab itu yang ya tasydid untuk menunjukkan penyandaran, penasaban. Misalkan ada al-arabiyyu. Nah, ini ya-nya ya nasab. Tambahan, kemudian dia tasydid untuk menunjukkan nasab atau nisbah, penyandaran al-arabiyyu, sesuatu yang disandarkan pada Arab. Nah, ini kalau yang seperti ini tidak termasuk isim manqus. Kenapa? Karena ya-nya adalah ya tambahan ataupun bukan ya asli, dia ya nasab, ya. Sehingga semacam ini al-arabiyyu, al-bukhariyyu, al-indonesiyyu, ya, yang semacam itu, ya, ini tidak termasuk isim manqus, ya, karena ya-nya ya tambahan, bukan huruf asli dari kata tersebut. Ini jadi berbeda. Yang dimaksud isim mangkos tadi ketika ya-nya itu asli penyusun kata tersebut. Dan juga tadi huruf sebelum ya itu berharokat kasrah. Ini huruf sebelum ya harus berharokat kasrah. Sehingga kalau ada kata, ada isim yang huruf akhirnya ya asli tetapi sebelumnya tidak kasrah, maka juga ini tidak termasuk isim mangkos. Contohnya zabyun, ya zabyun, ini za, ya kata zabyun, zabyun ini diakhir dengan ya dan ya-nya asli bukan ya tambahan, huruf asli dari isim tersebut zabyun, tetapi sebelum ya itu hurufnya sukun ya, bukan kasrah. Sehingga apa, karena sebelum ya itu sukun ya, bukan kasrah, maka kata zabyun misalnya ini tidak termasuk isim mangkus, bukan isim mangkus, karena tidak sesuai dengan pengertian maksud dari isim mangkus tadi ya. Jadi yang dimaksud isim mangkus tadi ketika huruf akhirnya ya yang asli kemudian sebelum ya itu kasrah ya. Dan hukum atau keadaan dari isim mangkus tadi sudah dijelaskan. Dalam keadaan nakirah, ya yang akhir tersebut dihilangkan dan digantinya dengan tanwin pada kasrah yang sebelumnya. Adapun pada keadaan ma'rifah atau dengan alif lam misalnya, maka ya itu tetap ada. Contoh yang lazim atau yang banyak sering dijumpai adalah qabin, al-qabi. Ini yang semisal ya. Qabin, hakim. Al-Qawli. Jadi tadi tentang isim mangkos, alismul mangkosu, isim mangkos, isim yang huruf akhirnya ya yang asli atau ya lazimah, kemudian sebelum ya itu hurufnya berharokat kasrah, dan hukumnya pada keadaan nakirah ya, ya yang akhir tersebut dihilangkan kemudian digantikan dengan tanwin pada kasrah yang sebelumnya. Dicontohkan dari ghalin yang asalnya ghalion, ataupun contoh yang lain misalnya qabin dari asalnya qabiyun dan yang lainnya. Dan yang perlu diperhatikan, pembahasan isim mangkos di sini atau cakupan dari isim mangkos ini dilihat pada akhir isim tersebut. Jadi yang dimaksud isim mangkos sebagaimana yang disebutkan dalam ta'rif, dalam pengertian tadi, ini adalah pada keadaan akhir dari isim tersebut yang berupa huruf ya asli dan sebelumnya kasrah. Adapun bentuk isim ini mencakup semua bentuk. Artinya tidak hanya bentuk seperti ghalin ataupun qabin, tetapi mencakup semua bentuk isim dengan berbagai macam bentuknya. Ya mungkin di sana ada isim fa'il atau mungkin yang lainnya. Yang mana keadaan akhir dari isim-isim tersebut itu huruf akhirnya ya dan sebelumnya kasrah. Ini berlaku pada semua isim dengan berbagai bentuk ataupun kelompoknya seperti itu. Ya, jadi tidak terbatas pada bentuk misalnya ghalin, qabin, tapi yang lainnya juga termasuk. Ya. Misalnya pada kata al-muta'ali yang tinggi, al-muta'ali Ini ada beberapa huruf atau wazannya berbeda dengan al-qali ataupun al-ghali. Ya, bentuknya berbeda, bentuk isimnya berbeda. Tetapi tadi keadaan akhir dari kata ini al-muta'ali, ya, huruf akhirnya ya, dan ya itu adalah huruf asli, huruf penyusun dari kata tersebut, bukan tambahan. Dan sebelum ya itu harakatnya kasrah, ya. Al-muta'ali. Maka nanti pada keadaan nakirah, ya yang akhir tersebut akan dihilangkan menjadi muta'alin. Ini juga termasuk isim manqus, al-muta'ali. Jadi cakupannya atau pengertiannya pada akhir dari isim tersebut, ya, berupa huruf ya yang asli dan sebelumnya kasrah. Dari ini ada yang ditanyakan sebelumnya? Baik, tidak ada, kita lanjutkan. Ya, tadi ada kata zabyun, ya. Itu kijang. Zabyun. Ini bukan isim manqus. Karena apa? Sebelumnya itu hurufnya sukun. Zabyun, taknya sukun. Ini bukan isim manqus. Sehingga tidak berlaku hukum isim manqus padanya. Yakni apa? Ya pada zabyun tetap ada walaupun nakirah, ya. Tetap yaknya ada zabyun. Tidak kemudian yaknya hilang, tidak. Tetap dia yaknya ada, tetap ada. Karena ini bukan isim manqus. Jadi ya itu hilang ketika itu isim manqus, ya. Tapi kalau bukan isim manqus, walaupun yaknya asli di akhir isim, ya itu akan tetap ada. Zabyun seperti itu. Jadi itu berbeda antara isim manqus dengan isim yang huruf akhirnya ya tapi sebelumnya bukan kasrah atau bukan isim manqus, nanti juga berbeda. Berikutnya, tidak ada, kita lanjutkan pembahasan tamrin yang ber- Bukan Zoliyun, ya? Aslinya Zoliyun. Di situ disebutkan asluhu Zoliyun. Ya, jadi aslinya Zoliyun. Oh. Kemudian ya-nya dihilangkan. Ya yang akhir dari Zoliyun dihilangkan, dibuang, diganti dengan tanwin pada kasrah yang sebelumnya. Ya. Menjadi ghalin. Ini ya. Ya, itu isim manqus seperti ini. Pada keadaan nakirah, ya yang akhir, ya, ghaliyun, ya yang akhir ini, dibuang, dihilangkan, kemudian digantikan tanwin pada kasrah yang sebelumnya. Dari ghaliyun menjadi ghalin. Dan ini pada bentuk mudzakkar. Ya, adapun pada bentuk mu'annas, ya tetap ada, tidak hilang, karena dia bersambung dengan tak taknif, ghaliyatun. Jadi ya-nya tetap ada. Nih. Atau nanti pada keadaan nasab, ya, itu ya juga ada, tidak hilang, ghaliyan. Nah, kalau mansub, isim manqus itu mansub, ya juga tetap ada, tidak hilang, ghaliyan. Jadi hilangnya ya pada keadaan nakirah, kemudian pada keadaan marfu' atau majrur. Ya, marfu' atau majrur. Kalau marfu' sebagaimana pada contoh ini, karena dia sebagai khobar, ya, khobar kan termasuk isim yang marfu', maka ya-nya hilang. Atau nanti dalam keadaan majrur, ya, misalkan tadi qabin ya, ada an, an qabin ya, dari seorang hakim misalkan, an qabin ya-nya hilang. Ya, tetapi kalau mansub ya, nanti ya-nya muncul lagi, tidak hilang. Ra'aitu qabiyan. Aku melihat seorang hakim, ra'aitu qabiyan. Jadi hilangnya tadi pada bentuk nakirah itu pada dua keadaan i'rab, yaitu marfu' dan majrur. Sebagai contoh ini ya, ja'a qabin, ini marfu' sebagai fa'il, maka ya-nya hilang, diganti tanwin. Kemudian yang majrur, misalnya marartu bi qabin, saya melewati hakim, ini juga ya-nya hilang. Ada ba ya, huruf jar, qabil majrur, maka ya yang akhir hilang. Ya. Tetapi kalau keadaannya mansub, misalkan sebagai maf'ul bi, ra'aitu, aku melihat seorang hakim. Nah, kalau mansub, ya, ya-nya ada, tidak hilang, muncul. Qabiyan. Ya. Jadi hilangnya ya, itu hanya pada beberapa keadaan, tidak semuanya, yakni nakirah, yang pertama nakirah, kemudian pada keadaan marfu' dan majrur. Selain dari itu, maka ya itu muncul atau tidak hilang. Oh ya, satu lagi yang mudzakkar. Jadi nakirah, mudzakkar, kemudian dalam keadaan marfu' atau majrur, itu ya-nya dihilangkan. Selain dari itu, berarti ya-nya tidak hilang, tetap ada. Pada keadaan mu'annas, ya-nya ada. Pada keadaan mansub, ya-nya ada. Tetap ada, tidak hilang. Ya, ada alif lam tadi, al-qali, al-ghali, ya-nya juga tetap ada, tidak hilang. Ada lagi yang ditanyakan? Berikutnya, tamrin tsaniya asyara, yang ke-12. Iqra'il mitsalaini, bacalah dua contoh ini. Tsumma iqra' al-jumlal atiyata, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikutnya, kalimat-kalimat sesudahnya. Ba'da dzalika uktubha, ya, ba'da zalika, setelah itu uktubha, ya, tulislah dia, tulislah kalimat-kalimat tersebut, ya, ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil hurufi, dengan menulis, ya, kitabatil a'dad, menulis angka-angka. Jadi al-a'dad ini jamak dari adad, ya, angka atau bilangan. Al-waridati fiha, yang ada padanya, yang ada pada kalimat-kalimat tersebut. Bil huruf, dengan huruf. Ya, menulis angka atau bilangan yang ada dalam kalimat tersebut dengan huruf. Dengan kata-kata. Karena yang ditunjukkan nanti dalam kalimat, angka-angka itu ditulis dengan simbol angka. Ya, ada 100, ya, angka 100, kemudian 1000, ya, angka 1000. Ya, perintahnya nanti itu ditulis ataupun diucapkan dengan lafadznya, dengan huruf. Contohnya, untuk bilangan 100, ya, penulisan angka dari adad, ya, atau bilangan angka 100 seperti itu, ya. Jadi angka satunya yang, jadi penulisan angka itu dari kanan, tapi dari yang bilangan kecil, ya, ini 100. Ya. Kemudian lafadznya ataupun penulisan dengan huruf, ya, untuk angkanya sendiri sebenarnya adalah mi'atun, ya. Kalau hanya adadnya, angkanya saja, itu adalah mi'atun, 100. Dan perhatikan penulisan mi'atun memang ditulis dengan seperti itu, sesudah mim ada alif, kemudian baru hamzah, dan itu alifnya tidak dibaca, tidak diucapkan, jadi adanya hanya dalam penulisan tapi tidak diucapkan, tidak dibaca. Ya. Sebagai buktinya atau dalilnya atau hujahnya, yakni sebelum alif itu kasrah, ya, mimnya kasrah, kemudian diikuti alif. Ini kan tidak pas, tidak semestinya. Kalau alif itu mesti sebelumnya fathah. Kalau seandainya alifnya dibaca, karena alif itu selalu terkait dengan fathah yang sebelumnya. Ya, di sini sebelum alif kasrah. Ya, berarti di sini alif itu tidak dibaca, tidak diucapkan, hanya ada dalam penulisan. Ya, dan juga dibuktikan dengan ucapannya dibaca pendek, mi'atun. Kasrahnya mi itu dibaca pendek, bukan mi'atun, ya, ataupun mi'a, bukan seperti itu. Cukup dikatakan pendek semuanya, mi'atun, mi'ah, seperti itu. Jadi ini penulisan memang seperti itu, tapi ucapan tetap itu pendek, ya, mi'atun. Kemudian ketika diikuti ma'dud, ya, diikuti isim yang ditunjukkan oleh adad, oleh bilangan tersebut, maka di sini menjadi ungkapannya, menjadi ungkapan atau bentuk idhofah. Ya, jadi yang menjadi tamyiz atau ma'dud itu dijadikan sebagai mudhof ilaih dari mi'atun tadi, sehingga menjadi mi'atu rajulin, 100 orang laki-laki, atau mi'atu imra'atin, mi'atu mura'atin, 100 orang perempuan. Ini susunan idhofah. Dari sisi susunan ungkapan ini adalah bentuk idhofah, mi'atu mudhof, kemudian rajulin mudhof ilaih. Dan di sini rajulin ataupun imra'atin lafadznya mufrad. Ya, lafadznya yang digunakan adalah bentuk yang mufrad, bukan jamak. Walaupun secara makna jamak, ya, 100 orang kan jamak. 100 orang laki-laki ataupun perempuan itu kan jamak. Jumlahnya banyak, tidak satu. Tetapi lafaz, ya, lafadznya yang digunakan dikaitkan dengan angka mi'ah, ini lafadz yang mufrad. Ya, mi'atu rajulin, mi'atu mra'atin, atau yang semisalnya. Ya. Ini. Jadi susunan idhofah, kemudian lafadz ma'dud, lafadz isim yang ditunjukkan oleh bilangan, itu lafadz yang mufrad. Demikian pula pada kata, pada angka alfun, 1000. Ya. Penulisan angka 1000 seperti itu, ya, ditulis dari kanan yang paling kecil dari nilai satuan, kemudian ribuannya yang paling kiri, ya, 1000. Ya. Lafaz angka, ya, untuk 1000 adalah alfun. Ya. Kalau hanya adatnya saja, hanya angkanya saja adalah alfun. Ya. Kemudian ketika diikuti dengan ma'dud atau dengan isim yang ditunjukkan oleh adat, oleh angka tersebut, maka menjadi alfu rajulin, 1000 orang laki-laki, atau alfu mur'atin, 1000 orang perempuan. Ini seperti yang mi'ah tadi, ungkapannya atau bentuknya, susunannya adalah idhofah, alfu sebagai mudhof, kemudian rajulin ataupun imra'atin sebagai mudhof ilaih. Jadi adat diidhofahkan pada ma'dud, ya, pada isimnya. Dan lafad isim juga lafad yang mufrad. Rajulin imra'atin ini lafad yang mufrad. Ya, ini. Ini untuk angka mi'ah 100 dan alf 1000. Ya, untuk sementara ini dulu 100 dan 1000. Ataupun nanti untuk yang 200, 300 dan seterusnya nanti akan dibahas pada beberapa pelajar yang mendatang, insyaallah akan disampaikan. Oke, ya, sedikit demi sedikit, ya. Sebagian-sebagian, ya, ini dulu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, karena ini susunan idhofah, ya, mi'atu rajulin, mi'atu mur'atin, alfu rajulin, alfu mur'atin, maka tentunya dia secara lafaz mengikuti faedah idhofah, ya, yakni yang menjadi mudhof ilaih selalu majrur, ya, dengan tanda jarnya, tanda yang asli kasrah, ya, rojulin imra'atin, ya, huruf akhirnya di kasrah. Adapun yang menjadi mudhaf, ya, dalam hal ini adat, angka mi'atu dan angka alfu, maka dia nanti sesuai dengan kedudukan dalam kalimat, bisa berubah. Ya. Kalau dalam tempat yang rofa, ya, dia dengan dhammah, mi'atu, rojulin, alfu rojulin. Kalau nanti berada dalam kedudukan yang nasab, dalam tempat-tempat yang mansub, maka nanti ya di menjadi mansub, menjadi mi'ata rojulin atau alfa rojulin. Kalau dalam kalimat dia berada pada tempat-tempat jar, misalnya didahului huruf jar, maka lafad mi'atu ataupun alfu menjadi majurur, dengan tanda kasrah, menjadi mi'ati rojulin, alfi rojulin, seperti itu. Jadi lafad mi'atu alfu mu'rab berubah, bisa berubah keadaan akhirnya sesuai dengan kedudukan dalam kalimat. Adapun rojulin ataupun imra'atin, ini selalu majurur karena mudhaf ilaih dari mi'atu ataupun dari alfu tersebut. Sebagai contoh yang pertama, hadzat tilfazu, bi ada ba huruf jar, kemudian angkanya alaf 1000, maka langsung diterapkan tadi menjadi bi alfi rialin, karena ba itu mencarkan yang semula alfu rialin menjadi bi alfi rialin, alfi menjadi kasrah, ada ba ya, bi alfi rialin ini. Hadza tilfazu bi alfi rialin. Televisi ini seharga 1000 rial. Yang kedua, coba dibaca yang lain. Salah satu baca. Indi alfu dolarin. Ya, indi alfu dolarin. Saya memiliki 1000 dolar. Iya, alfu. Bommah ataupun marfo dengan tanda bommah di sini sebagai mubtada. Mubtada yang diakhirkan. Indi ini khobar didahulukan, kemudian alfu ini mubtada yang diakhirkan. Dia marfo dengan bommah. Alfu dolarin. Berikutnya. Di hadzal kitabi mi'atu sofhatu tin sofhatin, ya, mi'atu sofhatin, ya, mi'atu sofhatin, ya, ini mubtada, ya, mi'atu mubtada yang diakhirkan dengan bombah, mi'atu sofhatin, sofhatin tetap kasroh, ya. Apa artinya? Dalam kitab, dalam ini, kitab ini ada 100 lembar atau halaman. Ya. Pada kitab ini ada 100 halaman. Ya. Sofah halaman, ya. 100 halaman. Berikutnya. Hikam. Hikam halihi. Lalu hafiz satu. Ya. Dia di mi'atin rialin. Di mi'ati. Tidak tanwin, ya. Di ya bi mi'ati rialin. Ya, bi mi'ati rialin. Ya. Antara tanwin dan tidak tanwin itu berbeda, ya, perhatikan. Bi mi'ati rialin. Ya. Bi kam hadzal hadhil haqibatu hiya bi mi'ati rialin. Artinya seharga berapa tas ini, bikam seharga berapa hadhil aqibatu tas ini, iya bimi'ati rialin, dia tas ini, ya, tas ini seharga 100 rial, iya 100 rial. Jadi kalau ada huruf ba kemudian terkait dengan harga, ya, dengan angka kemudian terkait dengan harga, ya, mata uang, ya, harga, maka di situ artinya menunjukkan harga, ya, bikam seharga berapa, bi alfi rialin seharga 1000 rial, bi mi'ati rialin seharga 100 rial, ya. Ini secara makna demikian, ya. Jadi dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab cukup dengan ba ini sudah menunjukkan makna harga tadi, tentunya dikaitkan dengan makna kalimat, ya, konteks kalimatnya seperti itu. Berikutnya, kuliah di Membalas istana bola miratnya kalipin ya. Yeah. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Yeah. Mi'atu talibin. Yeah. Artinya di fakultas ini dapat 100 pelajar dari Pakistan dan 100 pelajar dari Indonesia. Iya. Yeah. Di kuliah ini fakultas ya, di universitas itu ya, di hadhihi kulliyati di fakultas ini ada 100 mahasiswa ya, atau pelajar dari Pakistan dan 100 mahasiswa dari Indonesia. Ada yang ditanyakan dari ini? Mi'ah, alf? Ya. Yeah. Setelah antara tiga aku, mi'ati itu kok tidak jamak? Memang, ya karena wallah alam ya, kalau alasannya, tetapi yang didapatkan, yang digunakan dalam bahasa Arab, digunakan oleh orang Arab seperti ini. Kata yang sesudah mi'ah ataupun alas itu lafadznya mufrad. Ya, jadi tidak perlu dijamakkan. Walaupun secara makna itu jamak, yang 100 seribuan banyak. Tetapi untuk karena ini dikaitkan dengan angka. Ya, karena sudah disebutkan angkanya, ada mi'ah, ada alaf, mi'atun, alfun. Sudah disebutkan angkanya, jumlah yang banyak. 100 ribu ya. Nah, kemudian untuk isim yang sesudahnya tadi, ini sudah cukup disebutkan lafadznya yang mufrad saja. Wallahu a'lam untuk alasannya, tetapi memang demikian yang didapati dalam bahasa Arab seperti ini. Ini. Jadi memang ya namanya bahasa Arab tentunya mengikuti yang digunakan dalam bahasa Arab. Adapun alasan secara detailnya, wallahu a'lam ya. Yang namanya bahasa kan kadang memang ya memang digunakan seperti itu. Ya. Tetapi kalau tidak disebutkan angka dengan jelas, maka rajul itu harus dijamakkan. Banyak orang laki-laki ya rijal, seperti itu ya. Tapi kalau sudah ditentukan angkanya tertentu, maka di situ lafadznya mufrad. Ya, mi'atu rajulin, alfu rajulin, seperti itu. Ada lagi? Berikutnya, salisa asyara sampai yang ke-13, kawin jumalan, buatlah kalimat-kalimat musta'milan ya, dengan menggunakan al-kalimatil atiyata, kata-kata berikut ini. Buatlah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata sebagai berikut. Zakiyun, apa artinya? Pandai, cerdas ya. Mi'atun, 100 ya. Mutazawwijun, menikah. Azabun, bujang, lajang. Khuluqun, akhlak ya. Khuluq, ini lafaz yang mufrad ya. Khuluq, itu akhlak. Jamaknya akhlaqun. Jadi akhlak itu adalah bentuk jamak dari khuluqun. Akhlak ya. Berasal dari bahasa Arab dan itu jamak dari khuluqun. Nanti di kalimat jadidah disebutkan ya. Kemudian dolarun, ya, dolar ya. Kemudian ghalin, mahal. Ya. Kira-kira bisa membuat kalimat? Ya. Kalimat yang sederhana saja ya. Mubtada khobar, ya, bisa ya. Misalkan Muhammadun zakiyun, Muhammad pandai, Muhammad cerdas. Mi'atun, ya, tadi contoh sudah disebutkan untuk mi'atun ya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya al-kalimatul jadidah itu kata-kata yang baru. Sudah dibaca satu persatu artinya. Zakiyun, jamak, jim itu jamak ya, jamak. jim itu singkatan dari jam'uhu, jamaknya. Jadi misalkan disebutkan zakiyun, cerdas, pandai. Kemudian jam'uhu, jamaknya. Jadi jamak dari zakiyun dan dhamir ha, jam'uhu. Ha di sini kembali ke lafaz yang mufrad tadi ya. Jam'uhu jamaknya adalah azkiya'u. Ini. Jadi itu maksud jim seperti itu. Menunjukkan bentuk jamaknya. Zakiyun jam'uhu azkiya'u. Kalau dibaca jim itu seperti itu. Makanya jam'uhu bentuk jamaknya adalah azkiya'u. Tidak tanwin ya, azkiya'u. Berikutnya dibaca Goniyun jamaknya Agniya'u, kaya, kaya, kaya. Ya, berikutnya Hulukun Jamaku Akhlakun, akhlaku. Akhlakun, tanwin ini Akhlakun. Ya. Akhlak, akhlak. Ya. Hulukun akhlakun ya, akhlak ya, tadi. Berikutnya Mi'atun 100. Mi'atun 100, terus Alfun 1000. Iya, terus Yubiyatun. Rubiyatun. Rubiyatun. Jamaknya Rubi. Rubiyatun. Ya, Rubiyatun. Apa ini? Kalau di Indonesia artinya rupiah. Ini mata uang Indonesia, rupiah. Tapi kalau ini di India artinya apa? Rupee ya, mata uang India, rupee. Jadi hal-hal yang semacam ini juga perlu diperhatikan dalam menerjemahkan, dalam mengartikan, disesuaikan dengan konteksnya. Ya, kalau itu konteksnya Indonesia, berarti terjemahnya adalah rupiah. Tapi kalau nanti konteksnya itu India, maka nanti terjemahnya adalah rupee. Dan nanti kata-kata yang lain secara umum juga demikian untuk menerjemahkan, kadang-kadang perlu dilihat konteksnya. Ini terkait dengan apa? Kata-kata ini digunakan dalam kalimat ini terkait dengan apa, maka baru bisa ditentukan terjemahan atau arti atau makna dari kata-kata tersebut. Ini juga penting ya. Jadi tidak sekedar mufrodat langsung diterjemahkan saklek ya, itu tidak, harus diperhatikan konteks kalimatnya, siyakul kalam gitu ya. Berikutnya ya, mutazawijun menikah, terus azafun, azafun ujang, lajang ujang. Ya, berikutnya yahudiyun jauhu yahudun. Ya, yahudiyun apa artinya? Orang-orang ya, berarti apa ini ya, jadi kalau orangnya hanya satu orang Yahudi, maka dia adalah Yahudiyun. Ini satu orang Yahudi, maka disebut dengan Yahudiyun. Jadi kalau dikatakan misalkan dijumpai mungkin dari ayat atau hadis atau yang lainnya disebutkan Yahudiyun dengan lafaz ini, menunjukkan apa? Satu orang Yahudi, jumlahnya hanya satu orang. Kemudian kalau banyak orang atau jamaknya, di situ disebutkan apa? Yahudun. Ini jamaknya. Kalau disebutkan Yahudun berarti banyak orang Yahudi. Ini. Ya. Memang seperti ini. Mufrad Yahudiyun, jamak Yahudun. Yang satunya apa? Nasraniyun. Nasraniyun ini mufrad. Berarti apa? Satu orang Nasrani. Nasraniyun itu satu orang Nasrani. Hanya satu orang. Kemudian jamaknya? Nasranun. Apa? Nasara. Nasara itu jamaknya. Panjang. Nasara. Berarti itu banyak orang Nasrani. Ini dalam bahasa Arab ya. Penggunaan dalam bahasa Arab seperti ini. Yahudiyun, satu orang Yahudi. Kemudian jamaknya Yahudun. Orang-orang atau banyak orang Yahudi. Kemudian Nasraniyun, satu orang Nasrani, kemudian jamaknya Nasara, banyak orang atau orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Kalau perempuan ya tinggal ditambahkan tak-tak nih. Yahudiyatun Nasraniyatun, itu perempuan. Jamaknya jamak muannats salim ya, dengan alif dan ta. Dengan kalau perempuan kan tadi tak takdir, tak marbutah, ini yang mufrad. Kalau yang jamak nanti dengan alif ta, Yahudiyat, kemudian Nasraniyat, seperti itu. Berikutnya Mu'jamun Jam'uhu Ma'ajinu Kamus. Iya, kamus Mu'jamun. Berikutnya Dularun jamaknya Dularin Dularitun Ra Dularatun. Iya, Dularatun Dular. Dular ya. Berikutnya Sofkatun. Iya. Jam'uhu Sofakatun. Ya, apa? Halaman buku ya, bukan halaman rumah. Ya, di sini perlu diperhatikan juga mufradnya apa? Sofhatun. Fa-nya dengan sukun. Pada lafaz mufrad Sofhatun. Kemudian ketika jamak huruf fa-nya bagaimana? Menjadi fathah. Sofahatun. Ini ada perubahan sedikit tadi pada fa ya, atau pada ain kalimah di sini yang pada bentuk mufrad itu sukun sofhatun, adapun jamaknya itu berharakat fathah menjadi diubah menjadi fathah sofahatun. Ini terjadi pada kata-kata yang bentuknya seperti ini. Contoh yang lain, satu rakaat sholat misalkan dikatakan apa? Rak'atun. Satu rakaat. Rak'atun dengan sukun pada kafnya. Rak'atun. Ya, kemudian nanti jamaknya menjadi rakaatun. Ya, rakaatun dengan fathah pada kaf. Rakaatun. Banyak rakaat. Beberapa rakaat. Ini dalam bahasa Arab ya seperti ini. Pada mufrad dengan sukun pada huruf kedua sofhatun rokatun, pada jamak itu berubah menjadi fathah sofahatun rokaatun, seperti itu. Pada kata yang bentuknya seperti ini, mungkin satu bentuk sofhatun rokatun ini ya. Berikutnya najihun jamuhu najihun. Ya, berhasil ya, sukses, yang berhasil yang sukses. Baik, berikutnya walin mahal jamnya yeah. Kumun kumun kumun jamuhu hatmamun. Ya, apa nama kum mahal. Kumun dengan baju. Kalau berapa itu kam. Berbeda ya, kam. Ini kumun, lengan baju. Lengan kamis. Dari pembahasan ini tadi, beberapa pembahasan ada yang ditanyakan. Kalau misalkan nasab dan bangsa, ya mungkin sama lagi. Wallahu alam di sini pada Yahudi ya tasdid itu bukan ya nasab, bukan ya nasab. Wallahu alam. Enggak ada amnya jamak. Belum ada. Sebentar Yahudi ya ataupun Nasrani ya, wallahu alam. Ya tasdid itu kalau secara asal mungkin bisa itu sebagai ya nasab, tapi kemudian dia sudah menjadi satu lafaz Yahudiyun Nasraniyun seperti ini. Wallah. Khalin Kuba Khalin Wabba Alam. Nanti jamaknya Gulatun. Ya. Gulatun dengan tak marbutah, tak ta'nits. Gulatun. Tetapi ketika ini digunakan untuk jamak yang akhir menjadi gulatun. Tapi kalau jamak yang ghairu akil, ya dia kembali ke mu'anak mufrad ghaliyatun. Tinggal penggunaannya kira-kira bisa digunakan untuk yang akil atau tidak ghalin ini. Untuk orang, bisa enggak? Ya kalau bisa ya nanti bentuknya ini ghulatun. Tapi kalau tidak bisa untuk orang, dia digunakan untuk yang ghairu akil. Ya. Kan secara umum kebanyakan ghalin ini kan dalam jual beli atau harga sesuatu mahal, itu kan barang atau hewan itu kan ghairu akil, sehingga jamaknya nanti jamak ghairu akil dihukumi mufrad muannas yang digunakan ghaliyatun. Ingat di sana ada jamak ghairu akil gitu ya. Ada lagi yang bisa ya? Robi, kalau Robi dengan ba itu bodoh atau pandir atau dungu. Robiun dengan ba jamaknya arbiyau. Nah, itu ya, beda titik aja sudah berbeda artinya. Roniun dengan nun itu artinya kaya atau cukup. Kalau robiyun dengan ba titiknya di bawah itu artinya pandir atau dungu atau bodoh. Karena panjang. Yang robi. Ya, sebagian wallahu a'lam mungkin dari sananya mungkin ada yang robiyun, ada yang roniyun. Ya. Tinggal di. Ya sama saja. Tidak terlalu berpengaruh ya. Sekedar diketahui artinya saja itu berbeda. Iya ya. Kalau ya anu di sana ini. Ada lagi yang ditanyakan? Ini dulu selesai dengan ini pelajaran ad-darsul awal yang pertama dari jilid kedua. Terus selesai ini, alhamdulillah. Yang berikutnya insya Allah nanti melanjutkan pada adab sesani pelajaran yang kedua. Ya, bisa dibaca dulu untuk murojaah, ya, untuk persiapan. Nanti pembahasan insya Allah bisa kita lanjutkan pada waktu yang ada datang. Wallahu a'lam, ala kuminkum untuk kekurangannya dan selebihnya tentunya semata-mata karena karunia Allah Taala dan pertolongannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.